Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah kelihatan longgar. Berarti ini peserta asli. Waktu akan kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti malam materi ini bisa selesai. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar dan barokah. Baik, kita lanjutkan halaman 49. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Hak al-asbab, al-asbabul musilatu ila mahabbatillahi. Beberapa sebab yang menyampaikan ila mahabbatillah, pada cinta Allah. Sebab musabab atau beberapa hal yang membuat kita atau memudahkan kepada kita untuk mendapatkan, memiliki mahabbatullah. Yang pertama, ma'rifatu asma'illah wa sifatih, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mengetahui itu, ma'rifat itu bukan hanya sekedar belajar lebih dalam lagi daripada alima. Ma'rifat itu ngerti sedetail-detailnya, itu namanya ma'rifat. Kalau masih ngerti hakikinya tok, itu masih tingkatan hakikat. Ini di atasnya lagi ma'rifat. Itu bahasa mereka tadi, enggak usah dipakai. Tapi memang bahasa Arab secara lugat begitu. Bukan hanya ngerti hakikatnya tok, tapi lebih luas lagi. Harapannya begitu. Seperti Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an, betul-betul kita paham tenan, ngerti tenan, apal tenan, itu namanya ma'rifat. Summa tauhiduhu ta'ala fihima, kemudian mengesakan Allah ta'ala yang maha luhur, nyuci'ake Gusti Allah fihima, di dalam keduanya. Betul-betul mengesakan Allah di dalam asma dan sifat. Mengesakan itu tidak menduakan, tidak menganggap ada yang sama atau mendekati, tidak ada terhadap nama dan sifat Allah ini. Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kalau katakan Muhammad, ud'ullah, memanggillah kalian Allah, pada Allah dengan sebutan Allah. Audu'u ar-Rahman, atau memanggillah kalian ar-Rahman dengan sebutan ar-Rahman. Boleh Allah, boleh ar-Rahman. Ayyamma tad'u, ayyamma, di mana atau kapan saja memanggil kalian. Falahu, maka bagi Allah al-asma'ul husna, beberapa nama al-husna yang sangat baik. Husna ini bentuk mu'annas dari lafad ahsan, karena al-asma itu jamak tafsir, maka disifati dengan lafad bentuk kata mu'annas. Mu'annas dari ahsan, yang paling baik, paling top. Silahkan di mana saja kamu manggil Allah, Allah memiliki beberapa nama yang baik. Namanya yang paling baik yaitu Asma'ul Husna. Yang sudah kita teliti berapa? Sarah-sarahnya 99. Tapi jangan menyangka bahwa nama dan sifat Allah hanya terbatas pada 99. Tidak ada batasnya. Kita tidak tahu. Masih ada nama-nama yang awistaksarta fi ilmil ghaibi indak, masih dipilih oleh Allah, masih disimpan di sisi Allah sana. Kita mengenali nama Allah. Ini kalau bahasa keseharian kita dikatakan tak kenal maka tak sayang. Itu judulnya ini. Siapa yang lebih mengenali Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, maka dia lebih mudah untuk mencintai Allah. Qala berfirman sama Allah Ta'ala, mattakhadallah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dum 'ala ba'd. Tidak Allah tidak mengambil siapa Allah dari anak. Allah tidak mengambil anak, tidak membuat anak. Wa ma kana mahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah dari Tuhan yang disembah. Idzan, ketika itu kalau ada Tuhan lain, la dhahaba sapa kullu ilahin, misalnya berangkat siapa setiap Tuhan, bima khalaq, dengan apa-apa khalaqa yang telah menciptakan dia. Dia akan memiliki yang diciptakan, sehingga di dunia ini tidak terjadi namanya kesinkronan atau ketenangan. Yang satu ngajak gunung ke sana, yang satu ngajak langit ke sana, nggak bisa bersatu, nggak mungkin. Sebagai contoh, dunia ini bisa rapat, bisa yang satu saya bagian bikin bumi sebelah sini ditarik, ya bolong buminya, ibaratnya begitu. Dengan adanya ciptaan ini serasi, jalan sendiri, mataharinya sendiri, bulan ini, menunjukkan penciptanya itu hanya satu. Makanya berhak disembah itu satu. Wala'ala ba'duh ma'ala ba'd, dan saya mengalahkan, mengkuli siapa ba'duh, sebagian mereka Tuhan, ala ba'duh mengalahkan sebagian. Kalau ada Tuhan lain selain Allah. Perangan itu, pangerannya itu, pangerannya perangan ini. Tapi tidak, subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah, bersih Allah itu, amma dari apa-apa yasifun yang mereka sifati. Mereka menjelaskan ada yang menyamai Allah, itu Allah bersih dari tuduhan itu. Subhanallah, amma yasifun ini menggambarkan kita harus mengesakan, mentauhidkan nama dan sifat Allah. Tidak boleh menyamakan dengan nama-nama yang lain atau sifat-sifat yang lain. Perlu diingat lagi, barangkali lupa, yang dimaksud nama itu sifat yang terkandung dalam nama itu. Setiap nama itu mengandung sifat. Tapi kalau sifat, belum tentu nama. Belum tentu nama. Tapi kalau nama, pasti di situ sifat. Ar-Rahman, dan yang maha pengasih. Berarti di situ ada sifat Allah itu maha pengasih. Ada sifat. Maha penyayang, Allah memiliki sifat sayang. Tapi kalau sifat Allah ada kalanya apa? Sifat zatiyah, ada kalanya sifat fi'liyah. Misalkan fi'liyah, sifatnya Allah fi'liyah yang perbuatan. Ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, atau summastawa 'alal 'arsy, itu sifat perbuatan Allah. Nah, kita mengesakan, tidak menyamakan sama sekali dengan makhluk. Harus begitu. Enggak boleh kita samakan dengan turunnya apa, terbang atau apa. Nah, Allahu a'lam. Yang penting kita yakin Allah turun ke langit dunia. Begitu juga summastawa 'alal 'arsy. Allah menetap di arsy. Tidak usah disamakan dengan apa-apa, dengan manusia. Hilangkan, bersihkan kalau ada perasaan begitu, subhanallah. Subhanallah. Nah, itu. Allah bersih dari hal-hal persamaan itu. Allah Ta'ala fatiris samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja. Allah itu zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Fatir itu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, telah menjadikan siapa Allah dari diri kalian pada beberapa jodoh, istri. Pertamanya Nabi Adam, ibu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Setelah itu bermakna takdir. Ya'ala itu takdirnya Allah. Jadi kamu ditakdirkan itu sudah ada jodohnya. Wa minal an'ami azwaja, sama dari binatang-binatang Allah menjadikan beberapa jodoh. Ada jodohnya, ada jantan, ada betina. Yadra'ukum fih, menciptakan siapa Allah pada kalian fihi, di dalam jodoh-jodoh ini. Yang diambil laisa kamitslihi syai'. Ini sebenarnya mahallus syahid, wa huwas sami'ul basir. Laisa, tidak ada kamitslihi, semisal Allah apa syai'un, sesuatu. Wa huwa adapun Allah itu as-sami'ul basir, zat yang maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Kata-kata laisa kamitsli syai'un ini menunjukkan kita tidak boleh menyamakan sama sekali sesuatu dengan Allah. Sifat-sifat, perbuatan, ucapan, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Kita memaknai Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, tapi kita tidak bilang cara mendengarnya Allah seperti kita pakai telinga, di dalamnya ada selaput apa ngarani gendangnya telinga yang bisa untuk mendengar itu. Gak usah bayangin begitu, pokoknya Allah maha mendengar, gitu. Maha melihat. Jangan berkata ikepe Gusti Allah kaya apa ya, kedepe kaya piye. Enggak usah, Allah maha melihat ini. Karena laisa kamitslihi syai'un. Dalam bab asma dan sifat ini, seperti yang sudah biasa diterangkan, ada golongan namanya musabbihah, tasbih, menyamakan Allah dengan sifat Allah dengan makhluk, itu syirik. Ada namanya mu'attilah, mu'attilah, ta'til, atola, mengosongkan sifat Allah. Alasannya karena takut kalau memaknai itu, takut kalau dia memaknai perasaannya itu menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga dikosongkan. Jadi kalau nerangin sifat Allah itu yang kira-kira ada peluang ini kok kayaknya nyamakan dengan makhluk ini, dikosongin. Ada yang mu'awilah, takwil, ini Indonesia ini. Perhatikan, di Indonesia secara umum begitu. Ya, tapi itu tetap ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada yang sampai kepada level takwil itu luar biasa, bisa kufur itu gara-gara takwil. Takwil itu mengartikan lain. Contohnya summastawa 'alal 'arsy bermaknanya summastaula, istaula 'alal 'arsy, menguasai arsy. Kalau istiwa itu sangat jelas maknanya, itu menetap. Cuman kita enggak bilang menetapnya seperti manusia. Mu'awilah, takwil. Saya nyebutkan apa tadi? Mu'atilah, musyabbihah, mu'awilah. Mu'atilah, mu'awilah bisa juga muharrifah, tahrif. Merubah maknanya. Yang benar, ahli ilmu, ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Dimaknai sebagaimana bakunya makna dalam bahasa Arab, kemudian diyakini walaupun maknanya begitu tidak sama dengan makhluk. Seperti ini wa sami'ul basir, kita maknanya biasa saja. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, tapi tetap laisa kamitslihi syai'un, gitu. Jelas ya? Kalau ingin cinta Allah harus begitu. Kalau enggak meyakini, enggak mentauhidkan, enggak mengesakan nama Allah, enggak bisa cinta Allah. Allah paling, Allah kodoh karo sayangnya sama dengan sayang. Enggak cinta Allah nanti. Sayangnya Allah itu lebih full daripada segalanya. Kalau berkata siapa Ibnu Qayyim, فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهُ أَحَبَّهُ, maka sesungguhnya orang yang mengenali, mengetahui, mengenali Allah pada Allah, أَحَبَّهُ, maka mencintai dia pada Allah, لَا مَحَلَتَ, tidak boleh tidak, pasti. Orang kalau sudah mengenali Allah betul, ma'rifatullah betul, ngerti namanya, sifat-sifatnya, bukti-bukti kekuasaannya, pasti dia mencintai Allah. Tidak mungkin membenci Allah. Wa man arafad dunya, dan barang siapa yang mengetahui jelas, mengerti jelas ad-dunya pada dunia, abghadaha, maka benci dia pada dunia. La mahalata, tidak boleh tidak. Orang yang cintanya kepada dunia itu pol, karena dia belum paham betul hakikinya dunia itu. Apa hakikinya dunia? Mata'ud dunya qalilun, lahwun wala'ibun. Kalau diyakini betul, gak mungkin terpengaruh dunia, gak mungkin. Adanya orang seneng sampai meninggalkan ibadah itu, ya karena belum kenal betul dengan dunia. Makanya dikenali betul Allah supaya cinta Allah, dikenali betul dunia supaya tidak terpengaruh. Nah, orang itu ada mau kawin ya, sewenang pol udah cintanya, karena belum terbongkar rahasianya. Ada saya punya tetangga, punya teman itu, setelah hampir kawin gak jadi. Karena apa? Karena ngerti cirinya atau aibnya, jadinya gak jadi. Itu. Berarti kan awalnya kan belum kenal betul. Belum kenal betul. Begitu juga dengan Allah. Mungkin rasa cinta kita biasa-biasa saja. Sekarang kalau kita ingat ya, ini koreksi diri kita masing-masing. Sampai di mana cinta kita kepada Allah? Jawabannya, oh kok sedikit ya? Kok enggak ada rasa menggebu-gebu? Contohnya mau ke masjid, rasanya itu enggak kayak Khalifah Ali. Dalam bab khusyuk sudah diterangkan waktu daerahan berapa. Khalifah Ali itu baru wujud tok itu, wajahnya sudah berapa? Sudah kayak pucat, kayak orang pokoknya sungguhan gitu. Setelah ditanya, kenapa orang mau sholat ya kok leren kaya wong apa namanya stres kelihatannya tuh ingin. Kata Khalifah Ali, apa kamu enggak tahu siapa yang akan saya jumpai saat ini? Saya mau menghadap siapa? Saya mau sujud kepada siapa? Apa Anda enggak ngerti itu? Nah itu. Jadi contoh bahwa cinta kepada Allah itu sesuatu yang besar, syai'un 'azim, sesuatu yang besar dalam dada kita. Nah, ini berarti kalau kita belum penyebabnya karena kita belum begitu kenal, belum begitu hafal, belum begitu menghayati betul nama-nama dan sifat Allah tersebut. Dalam kitab Madarikus Salikin. Kenapa tulisannya? Madariju ya. Madarikus Salikin. Kaf. Ibn al-Qayyim. Allah berkata, siapa Ibn al-Qayyim? Ucapan ulama ini yang menjadi rujukannya Mekah Madinah seringnya. Karena ini muridnya Ibn Taymiyah yang keahliannya dengan Quran hadis itu luar biasa. Seluruh pernyataan-pernyataannya secara umum itu adalah istinbat dari ayat-ayat Quran dan hadis. Kalau berkata siapa Ibnu Qayyim, man arafallah, barang siapa yang mengenali dia Allah pada Allah, istaqa ilaihi, maka rindu dia ilaihi pada Allah. Pasti ini karena sayang itu, cinta itu identik atau bergandeng dengan apa? Rindu pasti. Cinta istri, rindu istri. Sayang anak, rindu anak. Pasti itu. Coba sampean yang gak biasa ninggalin anak sehari aja. Kalau ngaji sampean kelingan anak sampean. Rindu ini. Apalagi seminggu, apalagi dua minggu. Rindu. Orang yang ngerti Allah betul, pasti dia cinta Allah, lalu dia rindu Allah. Makanya dalam akhir surat Al-Kahfi, apa? Amankana yarju, yarju liqa'a rabbihi. Sekarang pertanyaannya gini, ada enggak di hati kita itu, ya Allah, rindu ketemu Allah, kapan ketemu Allah? Berarti mati itu. Ada enggak yang sudah sampai di level itu? Karena ya, karena cintanya pol kepada Allah, merasa Allah itu sayang. Nah, kalau di hadis itu ada, katakan ketika zaman fitnah, sampai laki-laki itu melewati kuburan, ngomong apa dia? Ya laitani. Tuh saya harap-harap mati kok yang di kuburan ini. Karena apa? Karena di dunia udah gak ada kekasih. Orang-orang wong jujur, orang-orang wong suelek abis. Itu. Saya ingin ketemu Allah saja. Seandainya boleh bunuh diri ya. Karena cintanya kepada Allah. Karena zaman fitnah yang besar itu. Lebih baik saya mati aja lah. Itu. Nah ini koreksi diri kita. Aku sendiri mau turun ya. Nah, kalau belum, ya itu nilai cinta kita kepada Allah. Nilainya seperti ini. Sepertiga malam gak pernah bangun. Misalkan sehari aja, dua hari aja rasanya gak enak. Karena di sepertiga malam itu bisa khusyuk ketemu Allah. Nah kok berbulan-bulan gak sholat malam, tidak ada getaran sama sekali dalam diri. Itulah cinta kita, nilai cinta kita di situ. Baca Quran. Orang baca Quran kan duduk dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah faliqra'il Quran. Ninggalkan Quran dua hari, tiga hari enggak baca, enggak ada. Apa sama sekali enggak ada. Padahal kalau enggak telpon istrinya, istri yang mana nih? Dua hari ya rasanya enggak enak sudah. Lah kok enggak telpon Allah, enggak omong-omongan dengan Gusti Allah? Kok enggak ada rindunya? itu menunjukkan nilai cintanya itu minim sekali, minim banget. Wa idza kanat al-ma'rifah, dan ketika ada apa al-ma'rifah itu pengetahuan, mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, la nihayata laha, tidak ada batas laha bagi ma'rifat, ma'rifat. Fa syauqul 'arifi, 'arif billah, maka rindunya orang yang mengerti tentang Allah, la nihayata lahu juga, la nihayata tidak ada batas lahu bagi syauq, bagi rindu itu. Subhanallah, kalau orang mengerti betul tentang Allah, mengerti tentang Allah itu tidak ada batas. Tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sebanyak apapun yang kita tahu, sisanya masih banyak, tidak ada batasnya. Maka kerinduan pun tidak pernah ada batasnya. Dalam kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adani Ibnu Qayyim. Belajar saudara. Kita perlu belajar. Seperti ini perlu kita belajar. Terus terang saya tanya. Mungkin mayoritas kita itu masih baru sekarang ini dengar kayak begini. Padahal ayatnya, hadisnya kita sudah khatam. Cuman tinggal praktek dan pendalamannya. Anil Hasan ibn Abi Ja'far qala, berkata Hasan, sami'tu Utbah, saya mendengar pada Utbah, yaqul, berkata siapa Utbah, man arafallah ahabbahu, barang siapa yang Utbah ini sekitarnya zaman tabi'in, man arafallah ahabbahu, barang siapa yang mengenali Allah pada Allah, ahabbahu, maka mencintai dia pada Allah. Waman, barang siapa ahabballah, yang mencintai dia pada Allah, ata'ahu, maka pasti mentaati dia pada Allah. Orang cinta Allah itu pasti taat Allah. Ini namanya lawazim atau kelaziman, katutane. Orang cinta itu mesti dia taat. Waman ata'allah akramahu, barang siapa yang taat dia pada Allah, akramahu, maka memuliakan dia pada Allah. Wa man akramahu, barang siapa yang memuliakan dia pada Allah, askanahu, maka menempatkan dia kepada Allah, fi jiwarihi, di dekat dia. Artinya meyakini bahwa Allah dekat dengan dia dan merasa dirinya itu dekat dengan Allah, tidak jauh dari Allah. Wa man askanahu fi jiwarih, dan barang siapa yang menempatkan dia pada Allah di jiwarih, di dekatnya dia, barang siapa yang sudah sampai ke level namanya muraqabah, ini dimana namanya level muqarabah, seakan-akan dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jawaban Allah, fa inni qaribun. Sudah apa? Tadi pagi. Qaribun. Merasa dekat dengan Allah ini bahasan. Fatubahu wa tubahu wa tubahu wa tubahu. Sangat beruntung dia, sangat beruntung dia, sangat beruntung dia, sangat beruntung dia. Falam yazal, maka tidak henti-henti siapa Utbah, yaqulu, berkata dia, watubahu watubahu watubahu, hatta khara, sehingga jungkal dia, jatuh dia, apa? Khara, jungkal itu apa? Tersungkur dia sakitan dengan jatuh mangsian, disemaputkan, semaput, disemaputkan sopo alaihi dia, ngomong fatubahu fatubahu itu sampai jatuh semaput saking menghayati. Orang yang sudah punya hati yang cintanya pol kepada Allah, merasa dekat selalu dengan Allah, tidak jauh dengan Allah, itu sangat beruntung. Karena itu yang menyetir, mengatur keimanan, udah keimanan, kepahaman di situ intinya. Orang jauh dari pelanggaran, orang semangat berbuat kebaikan, orang tawakalnya pol kepada Allah, ya karena itu, karena merasa dekat itu. Tapi kalau itu enggak ada, merasa jauh, merasa enggak dilihat, udah enggak ada. Keimanan menipis, ketakwaan menipis. Seperti kisahnya anak perempuan yang ngomong diperintah ibunya, disuruh mencampur air, harusnya dia bilang, Umar jauh ibaratnya, tapi Tuhannya Umar tidak jauh. Karena dia sudah punya tingkatan ini, perasaan yang selalu dekat dengan Allah. Untung sekali orang seperti itu. Yang kedua, ma'rifatu ni'amillah wa ihsanihi, mengetahui betul nikmat-nikmat Allah. Wa ihsanihi, dan memperbaikinya Allah, ihsannya Allah. Ala ibadihi, atas beberapa hambanya Allah. Alati yang la tu'addu, ya, lafadznya la tu'addu, tidak bisa dihitung apa nikmat, wala tuhsa, dan tidak bisa dirinci, dihitung dengan rinci, enggak bisa. Kalau mengerti betul kuantitas dan kualitas nikmat Allah, ihsannya Allah, pasti mencintai Allah, pasti mudah cinta Allah. Tabiat atau karakter bawaan manusia itu, dia akan senang cinta kepada orang yang enggak ngasih, kepada orang yang ngasih, kan itu, ngasih sesuatu. Coba kita lihat dekat orang yang terus ngasih terus, kira-kira gimana perasaan kita? Mesti cinta. Walaupun orangnya hitam, pendek, pesek, tapi ngui terus, ayu suwi-suwi. Betul itu. Karena ngasih itu, tahu nggak usah itulah gambarannya. Yang lain coba kita orang ketemu orang yang sering ngasih kepada kita, gimana perasaan kita? Itu. Kalau nikmatnya Allah itu, kalau nggak diingat, nggak ingat kita. Kenapa? Karena nafsu itu enggak mau mengingat nikmat Allah, supaya pikirannya itu jelek. Setan apalagi? Wala tajidu. Gimana kata setan? Coba, janjinya setan yang bernama wala tajidu aksarahum syakirin. Betul. Makanya Allah selalu mengingatkan dalam beberapa ayat, wadhkuru, wadhkuru nikmat Allah, wadhkuru nikmat Allah. Nah, itu saudara. Jadi mengingat nikmat Allah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Sama dengan kita. Kalau perlu track record, masa lalu kita itu kita ingat-ingat. Saya dikasih apa ya sama Allah, dikasih kesehatan, waktu itu dikasih keselamatan, terus. Itu yang membuat kita itu tercinta sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya mau balik. Lantis kayak gini, Allah jenengan tolong ya Allah Tuhan ini. Biyen aku melaku sikil, ya mesti melaku ya mesti sikil. Ya. Biyen aku kayak gini, saiki kayak gini. Itu nanti bisa timbul rasa cinta Allah, alhamdulillah. Ingat nanti sama Allah. Allah Ta'ala wa in ta'udhu ni'matullah la tusuha innallaha la ghafurur rahim. Biasa. Hah? Biasa no? Cuman penghayatan yang perlu. Kamu kata Allah, kalau mau ngitung nikmat saya, gak akan pernah bisa. Ngunugi kok gak syukur awakmu. Cuman innallaha la ghafurur rahim. Allah masih menyatakan begitu. Jangankan kamu mensyukuri semua, kamu ngitungnya lantuh suha, tidak akan pernah bisa. Cuman Allah la ghafurur rahim. Allah ngapura pokoknya awakmu gelem. Kamu mau bersyukur, gitu aja seneng, gitu aja. Itu istak tomboy kan syukur kamu ini. Tapi kalau kamu memerinci, gak bisa. Nah, ini yang kita ambil, memerinci itu bagian dari menggiring kita semua untuk cinta kepada Allah. Qala Ta'ala, walaupun gak pernah bisa, walaupun gak pernah bisa. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja bersama kalian dari nikmat, ketahuilah, itu faminallah, semua dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika menimpa pada kamu kesusahan, bahaya, maka hanya kepada Allah kalian berteriak. Taj'arun, berteriak kamu. Itu oleh Allah dibikin aib kamu itu lah. Kalau seneng kamu lupa sama aku. Tapi kalau kamu susah, bengok-bengok, arep turu tangi turu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kamu hamba model apa kamu? Nah, di sinilah mengingatkan kita untuk mengingat nikmat Allah itu. Qala ta'ala, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Sangat jelas dalil ini, ya. Bagi yang ingat mananya. Allah, apa kalian belum melihat Allah yang menunjukkan untuk kalian segala sesuatu di langit dan segala sesuatu di bumi. Saya ciptakan untuk kamu. Dan Allah telah menyempurnakan atas kalian. Wa asbagha 'alaikum. Menyempurnakan kepada nikmat-Mu, nikmat-nikmat Allah. Zahiratan yang tampak. Wa batinatan dan yang batin. Yang batin keimanan kamu, ketakwaan kamu, ilmu pengetahuan kamu. Oleh Allah disempurnakan. Nah, ambil mahalus syahid malam ya. Yang ketiga, at-tafakkur fi malakuti samawati wal ard. Berfikir-fikir, menghayati di dalam kekuasaan beberapa langit dan bumi. Kekuasaan Allah di langit, di bumi. Wa ma khalaqallah, dan apa-apa yang telah menciptakan siapa Allah, min syai'in, dari segala sesuatu. Jadi melihat kuasa Allah yang segini hebatnya itu memang sengaja dilihat itu. Dipikirkan, dihayati, diangan-angan. Begitu juga ciptaan Allah. Kita melihat pohon, kita melihat binatang. Subhanallah, subhanallah. Apa ini hikmahnya di balik ini? Dilihat. Ada orang lihat semut tok itu bisa tambah husu, tambah ingat sama Allah, tambah dekat dengan Allah. Lihat semut itu. Ya karena ini at-tafakkur. Tafakkur ini. Ayatnya mana? Ini. Surat Al-Baqarah, qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi, kejadiannya, diciptakannya langit, sesungguhnya di dalam diciptakannya langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan siang, kadang panjang malam, panjang siang, dan tidak pernah bersama, ada siang, ada malam, bareng enggak pernah, mesti ikhtilaf, apakah panjangnya, apakah waktunya, bergantian. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan perahu yang berjalan, berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Apakah bawa barang, apakah bawa penumpang, apakah membawa nelayan. Wa ma anzalallahu minas sama' min ma', dan apa-apa yang telah menurunkan siapa Allah dari langit berupa air. Lalu fa'ahya bihil arda, menghidupkan siapa Allah dengan air itu pada bumi. Ba'da mautnya, sesudah matinya bumi. Ini sudah belum tadi? Belum ya, di depan belum ya. Wabasta fiha min kulli dabbah, dan Allah membentangkan di dalam bumi ini dari semua makhluk, kekeremetan itu makhluk. Wa tasrifir riyah, dan tasrifir riyah, berjalannya, bertiupnya angin. Wa sahab, dan mendung, berjalannya mendung. Al-musakhkhar, yang ditunjukkan. Bainas sama'i wal ard, antara langit bumi, ada di awang-awang itu. Semuanya itu la ayatin liqaumi yaqilun, menjadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yaqilun. Nama mana yang berpikir, berpikir itu memikirkan ini, menghayati ciptaan Allah ini. Makanya tadi mungkin sudah diterangkan, kalau sepertiga malam yang akhir Nabi baca apa? Akhir surat Ali Imran. Apa permulaannya? Coba. Sambil Nabi melihat langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sambil melihat langit, apa sih maksudnya itu? Yaitu Nabi menghayati besarnya langit, bi ghairi amadin tarawnaha, tidak amblek tanpa cagak. Lihat bumi yang segini luasnya itu membuat kehusuan rasa cinta itu tumbuh pada Allah itu. Ya Allah, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, di akhirat, selamatkan ya Allah. Itu karena melihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah di langit maupun di bumi. Ini Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian di dalam ciptaan Allah. Kamu pikirkan itu ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan berpikir-pikir kalian di dalam zatnya Allah. Jangan terlalu dalam memikirkan zatnya Allah. Allah itu dari mana, di mana, enggak usah terlalu, ya pokoknya ada ayatnya di sini. Nanti bisa setan bisa masuk dengan kata-kata apa? Kaifa wa kaifa. Dalam khutbah kan ada kaifa wa kaifa. Bagaimana, bagaimana, dan yang dipikir itu makhluknya Allah ini yang menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah. Ini nama kitab ini Al-Ibana Al-Kubra Ibn Battah. Tapi rawahunya belum tertulis. Bisa dicek lagi nanti. Berikutnya yang keempat, supaya bisa cinta Allah, muamalatullah bisidqi wal ikhlas. Berinteraksi dengan Allah, bermuamalah, berhubungan dengan Allah ketika beribadah maksudnya, bisidqi dengan jujur, sungguh lahir batin, wal ikhlas dan mukhlis. Betul-betul berharap ridha Allah, berharap pengampunan Allah, berharap cinta Allah. Wa mukhalafatul hawa, dan menyelisihi hawa nafsu. Jadi diperangi hawa nafsu itu. Al-mujahidu man jahada nafsah. Orang kalau ingin cinta Allah, di waktu dia bermuamalah dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, khususnya ketika ibadah, itu ada rasa dua ini harus ada. Jujur lahir batin, kemudian murni karena Allah. Murni karena Allah. Lalu memerangi hawa nafsu. Kesehariannya itu memang hawa nafsu itu diperangi. Hawa nafsu itu yang tahu kita. Mudah menandainya. Kalau yang mau dikerjakan, yang ada kerentek dalam batin itu maksiat, ini nafsu ini. Langsung kita ibaratnya duduk kita aja, set, gak mau pergi. Saya kalau ke depan ini jelas gak manfaat, jelas maksiat. Duduk udah, timbangannya turu aja aku. Nah, zaman fitnah itu tidur lebih baik daripada duduk, duduk lebih baik daripada berdiri, berdiri lebih baik daripada jalan. Sekarang kalau dibilang fitnah di luar itu banyak. Makanya kalau gak ada apa-apa ya di rumah aja dres Quran. Itu berat saudara. Apalagi yang seneng keluyuran itu. Berat kalau enggak melangkah, sikilnya gatel rasanya. Jari ini ngono. Tapi kalau orangnya biasa, duduk-duduk sampai lama. Saya punya teman itu, hobinya gitu. Duduk lama, sampai di Mekah juga gitu, duduk lama. Orang itu udah tahu dah, ojo lungguh ke rumah situ. Leplek namanya. Gitu. Maksudnya deplek itu gak isok sama ngenteni. Ini kadung lungguh yang mikirnya soi, gak rampung-rampung. Itu namanya bisyidqi wal ikhlas. Allah Ta'ala beriman siapa Allah Ta'ala, dalilnya cukup satu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perhatikan kata-kata lillahi rabbil alamin. Terus kita praktekkan, kita latih. Sholat saya, nusuk itu ibadah sunnah. Tapi kalau pas bab haji itu ibadah haji mananya. Tapi kalau enggak ada urutan itu berarti ibadah sunnah. Hidupku mahyaya wa mamati dan matiku iku lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Tuhan segala alam. Ini prakteknya. Namanya sidqi wal ikhlas ini di depan Allah itu betul-betul jujur dan betul-betul berharap murni pasrah berharap balasan dari Allah. Enggak kepikir, yang lain itu enggak kepikir. Makanya ketika Imam Bukhari, mengingat kisah yang lalu, di dalam kebun disengat berapa kali itu? Siapa yang ingat? 18 apa 19? 18 kali. Kok orang obah ini piye to ceritanya? Disengat sampai 18, wajah ini sudah memerah wajahnya. Kok bertahan? Ya karena sidqi ikhlas ini luar biasa, Saudara. Kalau mau di dalam ganda itu yang membuahkan orang itu cinta kepada Allah. Ada Sulaiman, Abdurrahman bin Sulaiman ya. Salat separuhnya masjid ini ambruk. Orang yang di luar tuh aneh geger. Dia tetap sujud aja. Abdullah bin Zubair mepet Ka'bah salat dibom sama siapa? Ingat kisahnya Hajjaj. Kalau zaman dulu bomnya itu manjanik namanya. Manjanik itu dari batu, enggak tahu pakai apa, dibakar, menyala api, baru pakai bandul ini. Di sebelahnya membakar bajunya, dia tidak bergeming sholat ini. Yang namanya Abdullah bin Zubair, subhanallah. Kita ini level mana ini, Saudara? Sampai seperberapa nih? Itu menunjukkan ikhlas dan sidqinya kepada Allah. Mudah-mudahan nanti di belakang ada lagi kisah, ada harimau, ada apa nanti di ahwal cerita-cerita tentang ulama zaman dulu. Jujur gak boleh bohong sama Allah. Kita sholat taubat, astaghfirullah, gak jujur sama Allah. Kalau jujur itu kita mudah rusuknya pol, Saudara. Kerasan istighfar itu kerasan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seperti Khalifah Umar itu, ketika beliau keadaan sibuk bersama para pembesar, ada orang teraniaya datang, orang desa. Gak patah ngerti adab orang desa ini. Langsung maju, jaluk tolong kepada Khalifah Umar. Dibentak, didorong sama Khalifah Umar. Kamu itu gak ngerti saya keadaan meeting penting ini. Apa meeting ini? Musyawarah penting. Tapi setelah orang ini pergi, Khalifah merasa salah lagi. Ya, saya sebagai imam, tempat melapor, tempat mengadu, tempat melindungi, tempat mengayomi. Kenapa saya begini? Assalam disuruh cepat panggil orang itu. Setelah orang itu datang, bilang kisah salah saya, doronglah saya, pukul saya. Saya salah. Begitu itu tidak cukup, Saudara. Khalifah Umar pulang itu berhari-hari itu sholat, tobat, doa sama Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Sampai istrinya mengingatkan, ya Umar, orang yang anda aniaya sudah memaafkan. Kenapa kok sampai berhari-hari kesan itu, katanya. Kata Khalifah Umar, la a'fu an nafsi. Saya tidak akan pernah memaafkan diri saya. Artinya, saking sungguhnya ngeramut ru'yah itu, ikhlasnya, sidqinya, taatnya kepada Allah itu. Sampai seperti itu, Saudara. Sampai seperti itu. Tingkatan tenan sidqinya dan ikhlasnya melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, dawamu zikrillah. Selalu continue terus menerus ingat kepada Allah. Yang penting itu ingatnya, menyebut itu gandengannya. Bilisan dengan lisan. Loh, kok wal qawli tau? Itu wal qawli ya? Bilisan wal qalbi. Nah, wal qawli lah sama dengan lisan. Wal qalbi. Wal amali. Bilisani wal qalbi wal amali. Dan hati. Ingat kepada Allah dengan lisan itu nyebut. Nyebut Allah. Dengan hati ya ingat. Ingat terus. Dengan perbuatan apa? Gerakannya itu menunjukkan dia ingat sama Allah. Gerakannya apa ya? Ibadah contohnya. bergerak amal soleh, bergerak membantu hal-hal yang baik, bergerak menjauh dari tempat-tempat yang lahan, karena dia ingat sama Allah kan. Itu menyebabkan orang semakin cinta, semakin dekat dengan Allah. Qala ta'ala alladzina amanu, orang-orang amanu yang telah beriman, wa tatma'innu, dan menjadi tenang, anteng, tenang. Apa qulubuhum, beberapa hati mereka, bizikrillah, sebab ingat kepada Allah. Alaihiyallah bizikrillah, sebab ingat kepada Allah. Tatma'innu, tenang, apa al-qulubu, beberapa hati. Jadi cinta Allah itu bisa dibina, atau bisa didapat, bisa bertambah, bisa bersemayam terus, jika orang itu ingat, selalu ingat kepada Allah ucapannya. Ulama zaman dulu seperti itu memang. Kalau mulai lupa itu dia bilang, ingatkan saya kepada Allah, ingatkan, zakirni fillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berfirman siapa Allah taala, ana aku iku inda dhanni abdi bi, di sisi persangkaan hamba saya dengan saya, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia ketika dia ingat kepadaku. Ingat itu ya tempatnya di tiga tempat tadi, hati, lisan, dan perbuatan. Saya selalu bersama dia. Kalau dia ingat terus menyebut nama saya bersama dia. Fa in dzakarani fi nafsih, kalau ingat dia kepadaku, menyebut dia kepadaku, ingat fi nafsih, di dalam dirinya, hatinya saja, dzakartuhu, maka ingat aku pada dia, fi nafsih, di dalam fi nafsi, di dalam diriku, dalam diriku. Saya balas seperti itu. Al-jazak min jinsil amal. Wa inna karani, jika ingat dia padaku, fi mala'in, di perkumpulan, zakartuhu, maka ingat aku pada dia, maksudnya menyebut, fi mala'in, dalam perkumpulan, khairin, yang lebih baik, minhum, daripada mereka, mala'in. Kalau dia sama teman-temannya berada dalam jamaah, dalam perkumpulan, dalam ingat menyebut nama saya, membahas tentang saya balas, saya sebutkan dia di golongan para malaikat yang lebih baik daripada perkumpulan itu. Wa in taqarraba ilayya bi syibrin, jika mendekat dia hamba kepadaku bi syibrin, dengan satu jengkal, taqarrabtu, maka mendekat aku ilahi kepada dia, dira'an, satu dira'. Wa taqarraba ilayya dira'an, dan jika mendekat dia kepadaku satu dira', taqarrabtu, maka mendekat aku ilahi kepada dia, ba'an, satu depa. Depa itu dua dira', dua tangan. Wa inatani, dan jika datang dia padaku, yamsi, berjalan, ataituhu, maka datang aku pada dia, harwalatan. Apa? Harwalatan. Ngincik. Jalan cepat. Atau ngincik. Jadi balasan dari Allah, gara-gara ingat kepada Allah itu, dibalas yang sama, dibalas dengan ingat, tapi lebih pol ingatnya Allah. Nabi Hurairah qala, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikunya siru, berjalan siapa Nabi, fi tariqi Makkah, di jalan menuju Makkah. Memerah, maka lewat siapa Nabi, ala jabalin, atas gunung. Kalau dikatakan lahu, pada gunung Jumdan, nama gunungnya Jumdan. Maka maka bersabda Nabi, siru, berjalanlah kalian, hada ini ku Jumdan, gunung Jumdan. Ayo terus, jalan terus. Sabaqal mufarridun, telah mendahului, jadi juara satu. Siapa al mufarridun? Orang-orang yang menyendirikan, mengesakan. Tapi juaranya ini yang mufarridun ini loh ya, juaranya. Ayo jalan terus. Wah, ini yang paling duluan, paling jagoan, paling top ini ya para mufarrid ini. Perasaannya sahabat itu kayak balapan melaku ini. Nanya terus nanya. Kalau berkata mereka wa man mufarridun, siapa nabi yang dimaksud mufarridun? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qala bersabda siapa nabi? Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang laki-laki yang ingat Allah pada Allah katsiran dengan banyak, sering, selalu, wadz-dzakiratu dan wanita-wanita yang dzakirat. Jadi juaranya itu adalah orang-orang dimanapun berada, termasuk dalam perjalanan, juaranya itu orang yang sambil atau yang lebih banyak zikir kepada Allah. Perjalanan itu kadang kita identik dengan enggak ingat sama Allah. Kan gitu. Nabi di sini mengingatkan bahwa ingat kepada Allah itu juaranya, orang paling pol. Baik, at-taqarrub ila Allah bin nawafil. Ini yang bisa mendukung melancarkan mahabbatullah. Nabi Hurairah mendekat kepada Allah bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah contohnya. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sunnya Allah qala berfirman siapa Allah? Kita akan baca tepat selain yang mahalus syahid. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi bagiku kekasih, maksudnya kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh memberitahu aku padanya dengan perang. Siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menantang saya. Saya kasih tahu, akan saya perangi dia. Dan memusuhi kekasih Allah sama dengan bermusuh dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai', dan tidak mendekat kepadaku siapa hambaku dengan sesuatu ibadah. Ahabba yang lebih disenangi ilayya kepadaku Allah, mimma daripada apa-apa ibadah, istaratu yang mewajibkan aku alaihi atas hamba. Pendekatan kepada Allah yang paling disenangi adalah dengan ibadah wajib. Jadi kalau orang ingin dekat dengan Allah, cara yang paling dicintai, disenangi oleh Allah adalah menyempurnakan, menertibkan ibadah wajib. Itu yang pertama. Wa ma yazalu 'abdi, kalau ibadah wajibnya tidak bisa sempurna, ya ini yang kedua, pilihan kedua. Insyaallah umumnya orang begitu. Makanya pilihan kedua ini, wa ma yazalu 'abdi, dan tidak henti-henti siapa hambaku, iku ya taqarrabu, mendekat dia ilayya kepadaku bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga mencintai aku padanya. Merebut cinta Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah, bisa ditempuh. Silakan sesuaikan dengan keahlian kita. Kalau yang ahli puasa, ya puasa, ahli baca Quran. Nah, anak-anak kita, anak didik itu kita didik mereka mendekat kepada Allah dengan bacaan Al-Quran itu, supaya mendapat cintanya Allah, hatta uhibbahu. Kalau Allah sudah cinta, fa'idha ahbabtuhu, ketika mencintai, telah mencintai aku pada hamba, kuntu ada aku iku sam'ahu, pendengarannya hamba. Alladhi yasma'u, mendengarkan siapa hamba, bihi, dengan pendengaran. Wa basarahu, dan matanya hamba, penglihatannya hamba. Alladhi yubsiru, melihat siapa hamba, bihi, dengan penglihatan. Wa yadahu, dan tangannya hamba. Alladhi yabtisu, makna aslinya menampar, tapi yang dimaksud ini menggunakan, menggerakkan. Dia menggerakkan dia, dia dengan tangan. Warijlahu dan kakinya dia, alati yang yamsi, berjalan dia, dia dengan kaki. Nih, jangan salah arti, artinya semua gerakan anggota badan dia, semua aktivitas dia itu bersama saya, kata Allah. Saya jaga dia. Ya nanti bilalah, mendengarkan itu enggak pernah dengarkan yang maksiat-maksiat, dijaga oleh Allah. Enggak pernah dengarkan permusuhan, enggak pernah dengan. Jadi mbuh rapatek krungu apa ora seneng ngrungokke apa-apa pokoke dijaga oleh Allah kesempurnaan pendengarannya. Penglihatannya juga begitu. Dilalah arep delok sing maksiat itu langsung jaringannya itu putus, listriknya putus. Atau enggak ditemukan oleh Allah, dijaga memang matanya oleh Allah. Nah itu, kakinya dijaga, tangannya ini enggak ada dibikin maksiat itu, enggak. Dijaga terus oleh Allah. Setelah aktivitasnya itu diselamatkan, dijaga oleh Allah. Ini kalau sudah dicintai oleh Allah, saudara. Wa insa'alani la'utiannahu. Dan jika minta dia kepadaku, la'utiannahu. Maka di saya memberi sungguh aku pada dia. Walain ista'adani dan misaya jika mohon perlindungan dia padaku, la'u'idannahu. Maka misaya melindungi sungguh aku pada dia. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min. Wama taraddadtu dan tidak mengulang-ulang aku, Allah, ansa'in dari sesuatu, ana aku iku fa'iluhu, mengerjakan pada sesuatu, taraddudi seperti mengulang-ulangiku, oh bohnya, bulan baleni insun, mengulangiku an-nafsil mu'min, dari dirinya orang iman. Ngurusi diri orang iman. Tidaklah aku mengulangi sesuatu, mengulang-ulang sesuatu yang aku perbuat, seperti mengulangiku ngurusi dirinya orang iman. Artinya orang iman itu punya prioritas yang luar biasa, perhatian yang luar biasa dari Allah. Yakrohul mauta wa ana akrohu masa'atahu. Yakrohu benci dia al-mauta pada kematian. Orang iman itu benci mati, tidak ingin mati dulu. Wa ana dan aku akrohu benci aku masa atahu pada kejelekan dia, sesuatu yang jelek yang menimpa dia. Makanya kadang-kadang dibikin mati, karena kalau enggak mati nanti ketemu kejelekan. Nih. Jangan diperdalam ini. Yang diambil tadi ya taqarrabu ilayya bin nawafil atau hibahu. Yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadaihi. Inkisarul qalbi, pecahnya hati. Pecah itu, hati pecah itu maksudnya khusyuk, konsentrasi. Kalau orang susah itu susahnya pol di depan Allah, baina yadaihi, di antara depannya Allah, pecahnya hati, bisa juga susahnya hati, baina yadaihi, di antara depan Allah, watazallul dan andab asor, merasa hina, merasa asor, ma'awayati ta'zim, bersama polnya mengagungkan. Ini perlu latihan, saudara. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita berada di depan Allah, contohnya sholat, atau paling dekat itu sujud, hati itu betul-betul pecah. Susahnya, laporannya, syakwanya itu hanya kepada Allah. Terus merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Merasa hina di depan Allah, bersama polnya mengagungkan sama Allah. Nah itu kalau bisa begini itu mahabbahnya kepada Allah akan semakin kuat, semakin kuat. Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini contoh inkisarul qalbi tazallul ma'ghayati ta'zim. Berdoalah atau menyembahlah kalian rabbakum pada Tuhan kalian tadarru'an, dengan tadarru' dipin-dipin ya, andap asor, merasa hina, wa khufyatan dan samar. Allah itu tidak senang pada orang yang melampaui batas. Samar itu suaranya. Kayak Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, kan gitu. Malaikat bilang, ya Allah, ini kasihan ya Allah, hamba engkau suaranya udah pelan di tempat yang sangat jauh. Ini namanya tazallul. Ini contoh ayat yang menunjukkan orang menyembah Allah itu tazallul. Suaranya pelan, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, gak begitu. Tapi seakan-akan begitu, tapi dimpet. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, jalanan kram. Begitu memang. Dari nada itu menunjukkan tazallul. Itu di depan Allah. Seperti kita misalkan ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Beda dengan orang baca subhanallah. Lain dong. Jadi khufiyahnya itu terasa, tazallulnya itu terasa. Nah, orang Jawa ya memang harus begitu memang. Duh Gusti, ya Allah, kan gitu lah. Itu enggak benar ibadah kayak begitu. Memang nada itu mempengaruhi, suara juga mempengaruhi. Jelas ya, gambarannya jelas ya. Itu untuk membina, meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Zaman sujud dicoba, sujud yang lama terus. Subhana Rabbi, maha suci engkau ya Allah, al-a'la. Subhana Rabbi, al-a'la. Nah, Subhana Rabbi al-a'la. Gak ada apa-apanya. Gak ada manisnya sama sekali. Berikutnya, Qala Ta'ala, Rata Jafa Junubuhum. Anil Mabaji. Renggang lambung-lambung mereka dari tempat tidur, jarang tidur. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a, menyembah mereka pada Tuhan mereka kondisinya dirinya itu khaufan wa tama'a, rasa takutnya itu luar biasa. Khaufan, takut betul, dan ingin betul. Takut dengan Allah, takut dengan siksanya Allah, ya Allah, jangan kau siksa saya di neraka. Saudara, kalau bayangkan neraka selama-lamanya, jangan lupa, selama-lamanya. Ya Allah, kalau sampai selama-lamanya itu, subhanallah, na'udzubillahi minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ketika kita beribadah itu, bayangkan itu, khaufannya itu, contohnya. Contohnya berbeda. Pemaannya surganya, ya Allah, kapan saya masuk surga? Mudah-mudahan saya bisa tinggi surga saya. Nanti dibayangin surganya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Ta'ala, walladina yu'tuna ma atau, walladina, dan orang-orang yu'tun yang memberikan mereka ma pada apa-apa, atau yang telah memberikan mereka, contohnya sedekah. Wa qulubuhum wajilah. Nah ini. Dan hati mereka itu wajilah, takut kepada Allah, takut yang pol, wajal. Wajal itu kayak orang sudah mau dibunuh itu saudara, namanya wajal. Takut yang, apa ya bahasa kita ini, takut yang keringet, dingin apa keringet apa, takut tenang. Namanya wajilat itu. Ila rabbihim annahum, kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka meyakini itu kembali kepada Allah. Jadi memberikan sedekah itu lah. Dalam ayat ini siapnya diikuti dengan hati yang khusyuk, yang benar, yang berharap, ya Allah jangan sampai saya masuk neraka, ya Allah saya sedekah itu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Seperti itu orang iman. Jadi hatinya itu enggak beku. Inkisar kepada Allah, pecah kepada Allah. Jadi ya, laporannya kepada Allah, mengadunya kepada Allah. Cara Jawa nama ngalem ya. Hah? Ngalem apa manja? Allah, Allah, Allah. Gitu. Nah di situ yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, mendapat mahabbatullah. Yang kedelapan, isaru mahabbatillah ala mahabbati ghairihi. Memilih cinta Allah mengalahkan cinta selain Allah. Ini sikap berani menentukan dalam ayat ini, berani memilih mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah, memilih cinta Allah apapun risikonya. Ayat ini sudah kita baca, yang kita ambil ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin bisabil fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tadi malam sudah dibaca ini. Bapakmu, anakmu, semua kalau sampai lebih kamu cintai daripada Allah Rasul, tunggu kehancuran. Nah di sini kalau kita ingin mendapatkan atau ingin cinta Allah, harus belajar berani patah. Ini dia nasihatnya, orang berangkat merobos itu zaman dulu Mbah Mat, ini kata Mbah Nur Hasan, pokoknya ninggali istri sumur mbak wes, gak mikir wes. Ayat Nabi Ibrahim ketika meninggalkan ibu, siapa? Ibu Hajar di Mekah. Ditanya, apakah Allah yang merintah kamu, baru mantuk. Nah, kalau sudah Allah, udah, tenang. Ya, karena Nabi Ibrahim memang lambang kecintaan yang luar biasa ya, Nabi Ibrahim itu. Berani mengambil sikap. Walaupun anaknya sendiri disuruh nyembelih. Oh, nyembelih anak itu loh. Berani. Sekarang sama berani enggak ninggalin anak istri asrama di sini 1 bulan? Kalau berani, misalkan ini contoh. Nah, kalau kok sebenarnya, wah sehari mau ngeten ngeges kepikiran, ah di situ, lihat aja. Sesuatu yang tidak ada pilihan, saya harus memilih ini. Pasti milih dalam cinta kepada Allah. Nah, itu belajar, kayak begitu belajar. Sepertiga malam jane enake ya kelonan. Wah enak ya, enak kelonan ini, berani meninggalkan itu. Blones dibuka dikolei ya rebujune. Ternyata sedang sujud, kata Ibu Aisyah, subhanallah. Saya ada dalam kecemburuan tak kira ke istri yang lain, sedangkan Nabi dalam keadaan sujud. Kan itu kan di hadis ini. Nah, itu namanya berani memilih meninggalkan suatu dalam cinta kepada Allah. 9, qira'atul Qur'an bitadabbur wa tafahumi ma'anihi. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, sambil membaca sambil menghayati makna, itu namanya tadabbur. Dengan penghayatan, bitadabbur dengan penghayatan. Wa tafahumi ma'anihi, dan memahami makna-maknanya. Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran itu kitab yang saya turunkan kepada kamu, penuh dengan barokah, tujuannya liyadabbaru ayati, supaya menghayati mereka ayat ini pada ayat-ayat Quran. Supaya menghayati ayat Quran. Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Moco Quran angen-angen sak maknanya. Kalau berkata Ibnu Qayyim, alladzi ja'ala kalamahu, Allah itu alladzi dzat ja'ala, yang telah menjadikan kalamahu, kalamnya Allah Al-Qur'an, hayatan lil qulub, menghidupkan pada hati. Hati itu bisa hidup karena Al-Qur'an. Wa syifaan, dan obat, lima fi sudur, ada apa-apa penyakit di sudur dalam dada. Wabil jumlah, dan secara jumlah, secara umum, fala syai'a, tidak ada sesuatu anfa'a yang lebih bermanfaat lil qalbi untuk hati min qira'atil Qur'an daripada membaca Qur'an bitadabbur dengan menghayati dengan tadabbur wattafakkur dan tafakkur memikirkan makna-maknanya. Yang paling bermanfaat bagi hati itu baca Qur'an, dia ngenangin sak maknanya. Itu jadi paling manfaat. Suplai vitamin hati, vitamin hati. Yang paling top itu ya Qur'an sak maknanya. Wa fa'inahu, maka sungguhnya Al-Qur'an ikut jami'un, mencakup, mengumpulkan. Li jami'i manazilis sa'irin, pada seluruh tempat-tempatnya orang yang berjalan. Berjalan menuju Allah maksudnya. Wa ahwalil amilin, dan tingkah atau keadaan-keadaan orang yang beramal. Beramal ibadah untuk Allah. Wa maqamatil arifin, dan tempat berdirinya, makomnya orang-orang yang mengenali, mengetahui Allah. Quran itu mencakup segala sesuatu untuk orang yang berjalan menuju Allah, orang yang beramal untuk Allah, orang yang mengetahui tentang Allah. Jadi tiga golongan ini kalau ingin sempurna, madahnya, bahannya itu ada di Quran. Ada di Quran. Berjalan menuju Allah itu artinya ya, itu kata-kata kiasan ya. Ini maksud orang yang selalu mau mendekat dengan Allah. Tuh. Orang yang selalu beramal, itu intinya semua ada dalam Quran. Wawa dan Quran iku alladhi yang bahwa dan Quran maksudnya membaca Quran dengan tadabbur. Kualan yang yurithu mewariskan al-mahabbah pada mahabbah cinta kepada Allah. Wasyauq dan rindu kepada Allah. Walkhawf dan takut kepada Allah. Warraja dan berharap kepada Allah. Walinabah dan kembali bertobat kepada Allah. Wa tawakkul dan pasrah, wa ridha dan ridha. Kalau tawakkul itu pasrah diri. Wa ridha dan ridha kepada Allah, wa tafwid dan memasrahkan. Tafwid itu contohnya ya Allah, saya mau pergi, anta al-khalifatu fil ahli. Tidak khawatir ya Allah, engkau pengganti di rumah saya, engkau yang menjaga anak istri saya ya. Namanya tafwid. Menyerahkan, ya Allah, engkau yang jaga kebun saya. Saya di surat Kahfi itu, ya Allah, harta saya ini saya titipkan engkau, ya Allah. Yang ada di dalam tanah itu, orang soleh itu, sehingga dilindungi ya Allah. Atau yang anunya Nabi Musa itu, mau nyembelih sapi itu, yang dibeli dengan uang emas selebar, apa? Itu karena orang tuanya waktu naruh sapi di hutan itu dia bilang, ya Allah saya titipkan ini untuk engkau. Ada lagi, ya Allah saya titip uang ini untuk bayar hutang. Ada tak? Dimasukkan dalam itu, titip namanya tafwid. Namanya tafwid. Memasrahkan suatu kepada Allah. Wasyukra dan syukur, wasabra dan sabar. Apa lagi? Wasairul ahwal dan seluruh tingkah atau keadaan. Allati yang biha dengan ahwal hayatul qalbi, hidupnya hati. Wa kamalihi dan sempurnanya hati. Sempurnanya hati. Tuh, semua ada di dalam Al-Quran jika dibaca dengan tadabbur. Belajar saudara. Nanti anak-anak kita itu, ya kita sendiri mulai. Coba minta sama Allah, minta ilham yang benar. Coba baca Quran. Walaupun gak hafal dibaca pelan-pelan sambil ditadabburi mana terus belajar. Nanti akan muncul itu. pada saatnya nanti akan muncul ilham-ilham yang mana, ya Allah saya harus begini, ya Allah saya harus begini, tidak ada. Jadi kayak siraman rohani itu ada terus, ilham itu ada terus. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, yusjaru, dicegah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur itu, anjami'i sifat, dari seluruh sifat-sifat, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan, al-mazmumati, yang tercela. Dan tercela. Jadi orang kalau baca Quran dengan tadabbur, insya Allah lebih pasti dia akan terhindar dari sifat-sifat dan perbuatan yang tercela. Miftahu dari Sa'adah, nama kitab ini juga punyanya Ibnul Qayyim. Ke-10, bagaimana ngelembur? Istirahat. Baik. Sesuai dengan jadwal ya. Mudah Allah paling barokah. Silakan. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.